Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bihsanin ila yawmil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, terutama ibu-ibu, kalau ikhwan sudah hidang, bukan hidang, hidang artinya sudah kreatif sendiri, menenangkan diri dan menghentikan seluruh obrolan tanpa harus disuruh. Kalau ahwat disuruh pun masih terus ngobrol. Disuruh diam pun masih terus ngobrol. Inilah salah satu keunggulan ikhwan daripada ahwat. Dan itulah salah satu kelemahan wanita dibanding laki-laki, selain kelemahan-kelemahan yang kemarin dijelaskan, lemah agamanya, lemah akalnya, lemah mentalnya, lemah fisiknya, juga lemah sikapnya, sikap penurutnya. Kita akan lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan poin ke-7 dari kewajiban poin yang harus dididikkan, diajarkan kepada anak oleh orang tua, yaitu menanamkan kecintaan kepada ilmu syar'i. Poin ke-8 yang juga harus diajarkan kepada anak adalah al-isti'zan. Isti'zan artinya meminta izin. Yang dimaksud minta izin adalah minta izin ketika si anak mau memasuki kamar kedua orang tuanya. Kalau anak yang sudah dewasa, sudah baligh, mereka wajib minta izin dalam semua keadaan, kapanpun, siang ataupun malam. Adapun bagi anak kecil yang belum baligh, mereka harus diajari etika minta izin ketika akan masuk kamar orang tuanya. Di 3 waktu, di 3 kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Kedua, ketika kailulah atau tidur siang, istirahat siang. Dan yang ketiga, ba'dal isya. Wajib si anak yang belum baligh diajari minta izin untuk masuk ke kamar orang tuanya di 3 tempat itu. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 58-59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinakum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hilm minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tadauna thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya. Thalatha awrat lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadhalika yubayinullahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim. Wa idha balagha al-atfalu minkum al-hilm falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah minta izin kepada kalian hamba-hamba yang kalian miliki, hamba sahaya yang kalian miliki, dan anak-anak yang belum balik di antara kalian 3 kali. Pertama, sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Kedua, ketika kalian menanggalkan pakaian-pakaian kalian pada siang hari. Maksudnya pada waktu istirahat siang yang disebut dengan sebutan kailulah. Yang ketiga, ba'da salatil isya. Itulah 3 aurat bagi kalian. Dan tidak ada dosa atas kalian ataupun atas mereka di luar 3 itu. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Masing-masing kalian saling berinteraksi. Itulah, demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui dan maha hakim. Dan apabila anak-anak itu sudah dewasa, sudah balig, hendaklah mereka meminta izin sebagaimana minta izinnya orang-orang sebelum kalian. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Surah An-Nur ayat 58 dan 59 ini mengajarkan wajib bagi kita mengajarkan anak-anak yang belum baligh, juga pembantu-pembantu atau hamba sahaya kita, kalau mau masuk kamar wajib minta izin di 3 waktu, karena 3 waktu itu adalah waktu-waktu ketika orang tua membuka aurat. Sebelum subuh mereka mungkin masih tidur, dan besar kemungkinan tidurnya dengan tidak menutup seluruh aurat, terlebih umpamanya pada waktu cuaca panas. Jangankan di Saudi sana, di Jakarta, di Bandung pun malam-malam orang mau tidur itu jarang yang memakai pakaian, apalagi selimut, kecuali kalau ketika musim dingin seperti musim hujan sekarang, atau di rumahnya ber-AC ya mungkin. Demikian juga ketika istirahat siang, tidur siang hari, rata-rata menanggalkan pakaian. Demikian juga ba'da isya ke atas. 3 waktu itu, 3 waktu terbukanya aurat. Dan anak yang belum balig tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya kecuali dengan izin. Dengan assalamualaikum, atau mengatakan boleh saya masuk. Lalu orang tuanya memakai pakaian dulu, lalu mengatakan boleh masuk. Kalau engkau belum ada izin, ajarkan jangan masuk ke orang tua. Demikian juga hamba sahaya. Di luar 3 itu boleh. Di luar 3 waktu itu anak kecil boleh. Dari ayat ini tersirat beberapa hal. Pertama, tidak boleh membuka aurat di hadapan anak kecil yang belum balig sekalipun. Kedua, tidak boleh anak yang belum balig itu tidur bersama orang tuanya semalaman. Karena ba'da isya dan sebelum subuh termasuk 2 waktu yang dilarang seorang anak masuk kamar orang tuanya tanpa izin. Adapun orang yang sudah balig, kapanpun dalam keadaan bagaimanapun kalau masuk ke kamar orang tuanya wajib minta izin. Ajarkan itu kepada anak. Jadi kalau anak nyelonong blus saja langsung ke kamar orang tuanya, ajarkan keluar. Suruh keluar dulu, ajarkan kalau mau masuk ke sini salam dulu, minta izin dulu. Ini perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Berkata Imam Al-Auza'i, dia mendengar ucapan Yahya bin Abi Katsir, salah seorang gurunya, "Idza kana al-gulamu ruba'iyan fa innahu yasta'dhinu fil awrati salat ala adawaihi fa idza balagha al-hulum falyasta'dhin ala kulli hal." Kalau anak itu berusia kira-kira 4 tahun, maka hendaklah dia minta izin di 3 aurat tadi kepada kedua orang tuanya. Tapi bila anak sudah balig, maka dia wajib minta izin di setiap keadaan. Minta izin tidak hanya kepada kedua orang tua, tapi juga harus dilakukan ketika masuk, tidak hanya ke kamar orang tua, tapi juga ke rumah orang tua ketika si anak sudah misah. Lalu orang tua juga misah, ibu bapaknya berdua di rumah, anaknya sudah misah, anaknya juga sudah berkeluarga umpamanya. Ketika anaknya mau masuk, hendaklah minta izin, jangan nyelonong, mentang-mentang ini rumah ibu saya. Karena dikhawatirkan ketika kita nyelonong langsung masuk, mungkin ibu kita sedang terbuka auratnya. Mungkin baru keluar dari WC habis mandi, cuma pakai handuk gitu umpamanya ya. Karena merasa di rumah itu gak ada orang lain selain suaminya. Mungkin itu terjadi. Pas lagi begitu kita masuk. Walaupun itu ibu sendiri. Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad menukil sebuah riwayat, anna rajulan sa'ala Huzaifah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Huzaifah al-Yamani, kata laki-laki itu, astazinu ala ummi, apakah harus saya harus minta izin ke ibu saya untuk masuk rumahnya? Berkata Huzaifah, illam tastazin alaiha ra'aita ma tatrah, kalau kamu masuk tanpa izin, kamu akan melihat apa yang tidak kamu sukai. Maksudnya aurat dari ibunya. Yang mungkin saja saat itu terbuka karena merasa di rumahnya tidak ada orang lain selain dia dan suaminya. Termasuk kalau seseorang mau memasuki kamar putrinya yang sudah dewasa. Atau memasuki kamar kakaknya atau adiknya wanita yang sudah dewasa, pokoknya berlainan jenis. Wanita punya adik atau kakak, laki-laki punya kamar sendiri, masuk harus izin dulu. Sebaliknya laki-laki punya kakak atau adik wanita yang sudah dewasa, punya kamar sendiri, masuk jangan selonong boy gitu, tapi minta izin. Ketika apa bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah harus minta izin ketika akan masuk ke kamar saudarinya? Berkata Ibnu Abbas, na'am. Terus, fa'antu, aku mengulang pertanyaanku dengan memperjelas situasi yang ada di rumah. Kata apa? Uhtani fi hujri, wa ana amunuhuma wa unfiqu alaihima. Astazinu alaihima, aku mempunyai dua orang saudari, adik perempuan. Dia berada dalam tanggung jawabku. Aku yang menjamin semuanya. Aku memberi nafkah kepada kedua adik perempuanku itu. Apakah tetap aku juga harus minta izin ketika akan masuk ke kamar kedua putriku, kedua saudariku itu? Dijawab oleh Ibnu Abbas, na'am. Atuhibbu antarahuma iryanataini, apakah kamu suka kalau kamu masuk kedua saudarimu itu dalam keadaan telanjang? Jadi mungkin saja pas kita masuk, pas saudari kita ini sedang ganti baju umpamanya, pas baru buka baju yang mau diganti, sebelum memakai baju baru yang akan dipakainya, terbuka auratnya, pas kita masuk bisa terdengar jeritan keras nanti. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang ketika akan masuk ke kamar lawan jenisnya atau juga ke kamar sesama jenis tapi saudaranya, kakaknya, adiknya yang sudah dewasa memiliki kamar yang terpisah, wajib minta izin sebelum langsung masuk. Dan ini harus diajarkan kepada anak-anak kita agar ke anak-anak kita adabnya selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah poin yang ke-8 yang harus diajarkan kepada anak-anak, yaitu minta izin. Kalau anaknya belum balik, minta izin di 3 waktu tadi. Kalau sudah balik, minta izin dalam setiap keadaan dan setiap waktu. 9. Ajarkan juga kejujuran kepada anak. Kejujuran sebuah sifat terpuji yang luar biasa dahsyat pengaruh baiknya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang jujur. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Tidak hanya memerintahkan, Allah juga memberikan jaminan orang yang jujur, baik laki ataupun perempuan, diberikan pahala dan ampunan yang besar. Lihat Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Allah menyatakan wassadiqina wassadiqat. Ada beberapa kelompok yang Allah sebut orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, orang-orang yang bersedekah laki dan perempuan, orang berzikir laki dan perempuan. Salah satu wassadiqina wassadiqat, orang-orang yang jujur baik laki-laki dan perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jujur ini sebuah amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah menuju ke arah kebaikan, dan kebaikan akan menuntun pelakunya ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi. Fa'inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib kalian berbuat jujur, bersikap jujur, karena jujur akan menunjuki pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring atau menunjuki pelakunya ke dalam surga. Apa makna hadis ini? Kata Syaikh Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini, makna innal birra yahdi ilal bir, bahwa asidqa yahdi ilal bir, bahwa kejujuran bisa menunjuki pelakunya ke dalam kebaikan, maknanya kejujuran mengundang turunnya hidayah Allah kepada orang itu untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu jujur termasuk salah satu amalan pengundang hidayah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah menukil sebuah riwayat ketika seorang para ulama ditanya, dimintai wasiat, dimintai nasihat oleh ahlul ma'asi, oleh ahli maksiat. Ahli maksiat itu tukang bobok, tukang tarok, mungkin suka judi, mungkin suka membunuh, suka mencuri, suka mabuk, suka berzina dan seterusnya. Dia minta nasihat kepada seorang ulama. Ulama itu menyatakan, alaikum bisidqi. Halas. Berbuat jujurlah kamu. Sudah. Lakukan. Kami akan lakukan. Setelah pergi ditanya oleh muridnya, kenapa wasiatnya? harus berbuat jujur. Kenapa tidak dinasihati tinggalkan judi, tinggalkan mabuk, tinggalkan membunuh, mencuri, merampok, berzina, dan seterusnya. Tinggalkan semuanya itu. Kenapa tidak begitu wasiatnya? Kenapa jujur yang ditetapkan? Ulama ini menjawab, mereka tanpa diberitahu pun tahu, sudah tahu bahwa semua perbuatan itu harus ditinggalkan. Yang dibutuhkan bukan itu, tapi tidak mampu mereka meninggalkan perbuatan itu. Adapun ketika kami menjelaskan harus berbuat jujur, maka Nabi SAW bersabda, kejujuran bisa menunjukkan pelakunya ke dalam kebaikan. Jadi mengundang hidayah, turunnya hidayah menyebabkan dia akan mampu mengendalikan dirinya dari kemaksiatan yang selama ini dilakukannya. Oleh karena itu, maka orang-orang Arab sangat-sangat-sangat memelihara kejujuran, sekalipun ketika di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah sebelum masuknya Islam pun, mereka tetap jujur, tidak memanipulasi, sekalipun itu kepada musuhnya. Ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, ketika di Mekah, menjadi musuh yang utama bagi Rasulullah SAW. Salah satu langkah yang dilakukan Abu Sufyan untuk membendung pengaruh dakwah Rasulullah SAW, dia datang ke penguasa Romawi, Heraklius. Dikabarkan ada seorang aku nabi baru. Ditanya oleh Heraklius, apa sih yang dilakukan oleh orang itu? Yang diserukan, yang didakwahkan. Abu Sufyan tidak memanipulasi, tidak menghasut dengan hasutan yang berupa fitnah, enggak. Dengan mengungkap keburukan-keburukan, enggak. Dia jujur dengan mengatakan, orang yang aku nabi ini melarang kita menyembah berhala, mengajak kita hanya menyembah Allah, menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Jujur dia. Kata Heraklius, kalau yang dikatakannya itu benar, maka kerajaanku ini suatu saat akan berada di bawah kedua telapak kakinya. Dan betul di kemudian hari, Romawi juga ditaklukkan oleh kaum muslimin. Abu Sufyan tidak menghasut, memprovokasi atau memberikan informasi yang dusta dengan mengatakan, oh ini, oh pokoknya keburukan-keburukan. Enggak. Jujur dia. Kejujuran ini ketika masuk ke dalam ajaran Islam lebih diperkokoh dan lebih diperkuat lagi. Oleh karena itulah, maka tanamkan kejujuran kepada anak, karena kejujuran merupakan modal dasar untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ke-9. Ke-10 yang harus diajarkan, saya sedikit agak ngebut karena waktunya nih. Ajarkan kesabaran kepada anak. Berikan iming-iming kepada anak tentang hebat dan dahsyatnya kesabaran. Allah berikan, Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Artinya amat sangat banyak sekali. Ali bin Hussein Zainal Abidin, buyut Rasulullah SAW, menukil sebuah riwayat. Iza jama' Allahu al-awwalina wal-akhirin yunadi munadin. Aina sabirun liyadkhulul jannata qabla al-hisab. Apabila Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir, ada yang menyeru di akhirat nanti, mana orang-orang yang sabar, hendaklah mereka masuk surga sebelum dihisab. Qal fayaqumu unukum minan nas fatalaqqahumul malaikah fayaqulun ila aina ya bani adam fayaqulun ila jannah fayaquluna qabla al-hisab qalu na'am qalu man antum qalu nahnu as-sabirun. Tiba-tiba berdiri sekelompok manusia lalu berangkat menuju surga. Dihadanglah mereka oleh para malaikat. Mau kemana kalian wahai anak-anak Adam? Mereka menjawab, kami mau ke surga. Ditanya oleh para malaikat, sebelum dihisab? Mereka menjawab, iya. Ditanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami orang-orang yang sabar. Wa makana sabrukum, bagaimana bukti kesabaran kamu? Mereka menjawab, sabarna ala ta'atillah wa sabarna an maksiatillah hatta tawaffana Allah. Kami sabar dalam mentaati Allah, kami pun sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah artinya istiqamah di atas ketaatan. Tidak tergoda oleh apapun dalam melaksanakan ketaatan itu. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Terumbut kalinduan segedap keanginan. Teluntur kuibun telah ku panas. Tecuet kanu hidun teponteng kanu koneng. Telancak linci luncak mulang udar tina tali gadan. Nah itu istiqomah namanya. Sabar di atas ketaatan. Sabar juga dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar Allah mewafatkan kami. Berkatalah para malaikat, antum kama qultum udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin. Ya, kalau begitu kalian benar seperti yang kalian katakan, masuklah sekarang kalian ke surga, itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menukil riwayat ini, wa yashhadu li hadza qawluhu ta'ala innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini dikuatkan oleh ayat yang menyatakan orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa hisab. Dan inilah yang membuat karakter seorang mukmin dalam pandangan Rasulullah SAW amat mempesonakan. Kalau mau tebar persona, jadilah orang yang sabar. Bukan bermuka dua seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi. Itu tebar persona. Tebar persona itu jadilah orang yang sabar. Dengan sendirinya orang terpesona. Nabi juga terpesona. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih Imam Muslim, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Sungguh mempesonakan urusan orang mukmin. Karena semua urusannya baik, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidaklah layak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh orang mukmin. Idza asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa idza asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Apabila orang mukmin diberikan kesenangan, kebahagiaan, rizki, kebaikan, mereka syukur. Syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Apabila mereka ditimpa musibah, kanyeri, kapurih, katugena, penderitaan, rasa sakit dan sejenisnya, mereka sabar. Dan sabar ini baik akibatnya bagi dirinya. Jadi semua yang teralami oleh seorang mukmin berakibat baik bila diberikan kesenangan, syukur bila diberikan musibah, sabar. Ini tebar pesona. Jadilah orang yang bersyukur ketika memperoleh nikmat dan jadilah orang yang sabar ketika memperoleh musibah. Itu karakter yang mempesonakan. Nabi menyatakan ajaran li amril mukmin, sungguh mempesonakan, menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Tanamkan ini kepada anak. Terlebih anak kita sudah kita canangkan, kita arrange, kita rencanakan, kita program untuk menjadi dai di masa yang akan datang. Dan namanya dai wajib memiliki kesabaran, karena dia akan menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya dari luar, dari orang kafir, dari orang musyrik, dari ahlul bid'ah. Dari dalam pun amat sangat super banyak tantangan ini harus dihadapi oleh seorang dai. Jadi ke-10, tanamkan kesabaran kepada anak-anak. Ke-11, dua lagi kok, akan saya persingkat. 11 dan 12. Yang juga harus diajarkan kepada anak-anak adalah disiplin waktu. Menghargai waktu. Dan itu sudah diisyaratkan sehari-hari dalam sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Semuanya sholat adalah kewajiban atas setiap mukmin yang sudah ditetapkan waktunya. Agar orang Islam itu disiplin terhadap waktu-waktu sholat. Dan Rasul SAW memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Ketika ditanya ayul a'mali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab as-sholatu ala waktiha, dan meriwayatkan as-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktu itu mendisiplinkan. Adanya kewajiban yang ditetapkan berdasarkan waktu untuk mengajarkan kaum muslimin menghargai waktu dan disiplin terhadap waktu. Salat ada waktunya. Saum juga ada waktunya, dari maghrib, dari subuh sampai isya. Haji itu juga ada waktunya. Zakat fitrah ditetapkan waktunya dengan waktu yang tidak begitu luang, tidak begitu panjang. Hampir semua kewajiban ditetapkan waktunya. Itu untuk menekankan pentingnya manusia mendisiplinkan diri dengan waktu. Sampai Nabi SAW memberikan peringatan nikmatan maghbuna fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmat yang pertama adalah as-siha, yang kedua al-firaq. Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan oleh manusia tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang manfaat. Untuk hura-hura, untuk vakansi, untuk liburan, untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Demikian juga waktu luang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Ada banyak contoh dari para ulama tentang bagaimana mereka mendisiplinkan diri dalam waktu. Salah satu contoh seorang ulama namanya Hammad bin Salamah Al-Basri rahimahullah. Kata Imam Az-Zahabi, beliau Syekhul Islam. Beliau Al-Imamul Qudwah, imam yang menjadi teladan bagi yang lainnya. Salah satu penyebabnya amat sangat super disiplinnya beliau kepada waktu. Seluruh waktu tidak ada yang berlalu walaupun hanya sedikit sedetik tanpa manfaat. Sampai dikatakan lauqila li Hammad bin Salamah annaka tamutu ghada ma qadara ay yazida fil amali syai'a. Seandainya dikatakan kepada Hammad bin Salamah, kamu akan mati besok umpamanya, maka hal itu tidak akan menambah amalnya sedikit pun. Karena apa? Karena selama ini semua waktu yang dia sudah penuh dengan amal semua untuk bekal menghadapi kematian, sehingga besok kamu mati, ya enggak masalah. Setiap hari juga setiap saat semua waktu yang saya lalui sudah diisi dengan ibadah. Berkata Imam Az-Zahabi, kanat awqatu ma'muratan bitta'abud wal awrad. Waktu-waktu yang dilalui oleh Hammad semuanya dipenuhi dengan ibadah dan wirid. Berkata Musa bin Ismail, "Law qultu lakum inni ma ra'aytu Muhammad bin Salah dhahikan, la sadaqtu. Kana mashghulan, imma ay yuhaddith aw yaqra aw yusabbi aw yusalli qad qassama an-nahar 'ala dhalik." Seandainya aku berkata kepada kalian, aku tidak pernah melihat Muhammad bin Salamah tertawa, maka itu aku benar. Semua waktunya dia sibukkan mungkin dengan menyampaikan hadis, atau dengan membaca, atau dengan tasbih, atau dengan sholat. Dia membagi seluruh waktunya untuk hal-hal itu. Ketika ditanya seorang ulama sahabatnya namanya Abul Hasan Al-Jarrahi tentang Muhammad bin Salamah, dia menjawab, "Ma ji'tuhu illa wajadtuhu yaqra aw yusalli." Aku tidak pernah datang kepadanya kecuali setiap datang aku dapati dia sedang membaca atau sedang sholat. Berkata Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi, dia katakan, "Ma ra'aitu rajulan a'bada minhu." Aku tidak pernah melihat ada seorang yang lebih giat ibadahnya daripada dia, daripada Hammad bin Salamah rahimahullahu ta'ala. Inilah poin yang ke-11, yaitu apa? Tanamkan kepada anak untuk memanfaatkan waktu. Terakhir, ke-12. Ajarkan, tanamkan kepadanya keberanian. Berani dalam hal yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna." Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh atau terbunuh. Ini jihad yang diwajibkan atas kaum muslimin dalam kondisi tertentu. Dan untuk bisa jihad dan mau jihad, dibutuhkan keberanian. Sampai hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Wa'lamu anna jannata tahta zilalis suyut." Ingatlah, ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah kilatan pedang. Maksud dari hadis ini, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, juga Al-Imam Ibnu Jauzi menyatakan, "Annal murada wal muradu biha anna jannata tufsalu bil jihad." Maksud hadis itu adalah bahwa surga itu hanya bisa diperoleh dengan jihad. Oleh karena itulah, maka para wanita sahabiah zaman dahulu, mereka amat sangat menanamkan keberanian ini kepada anak-anaknya. Setelah anak-anaknya dewasa, dikirim ke medan perang, meninggal. Sampai ada seorang sahabiah, setelah semua anaknya meninggal di medan perang, dia menangis. Ditanya, "Kenapa kamu menangis? Apakah merasa sedih dengan kematian anak-anakmu?" Dia menjawab, "Bukan. Aku sedih karena tidak lagi memiliki anak untuk dikirim ke medan jihad." Nangis itu kecewa karena nggak ada lagi, stoknya habis untuk jihad. Bukan menangis karena apanya? Karena gugurnya anak-anaknya di medan jihad. Oleh karena itulah, maka Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan kaum muslimin untuk belajar keahlian, skill yang bisa berguna di medan jihad. Tombak, pedang, atau panah. Sehingga orang yang tidak mau belajar hal itu dianggap bukan termasuk sunnah atau bukan termasuk golongan beliau. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya menyatakan, "Man ta'allama ar-ramiya tsumma tarakahu falaysa minni." Siapa orang yang belajar rominya, belajar melempar tombak atau panah, Semua tarokau. Kemudian dia meninggalkan pelajaran itu. Falaisa minna, dia bukan bagian dari umatku. Saya dulu pernah menanyakan makna hadis ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari. Hafizahullah. Ya Syekh, sekarang kan ombak, panah, pedang gak manfaat tuh untuk jihad ya. Karena bukan musimnya tuh. Kita pakai panah, pakai tombak, orang lain pakai rudal. Hancur sudah. Satu orang di sana, 1,000 orang di sini. Tapi 1,000 orang dipakai tombak, 1 orang pakai rudal, tetap bisa menang yang satu ya. Atau jarak jauh gitu. Kalau jarak 10 meter dijamin menang kita. Kejar aja terus. Nah, tapi skill dasar dari semua prajurit yaitu bela diri umpama, itu tetap wajib dimiliki. Walaupun pakai bom, walaupun pakai senapan mesin umpamanya. Tapi ada kalanya perang itu berupa tawurannya. Kalau sudah jarak dekat, ya sudah kemampuan bela diri keluar di sana. Boleh enggak, mungkin enggak kita maknai, kita pahami man ta'allama ar-ramiyah itu siapa orang yang mempelajari bela diri. Kemudian dia meninggalkan itu, dia bukan umatku. Kata beliau, ya bisa. Karena bela diri merupakan dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit. Oleh karena itu untuk menanamkan keberanian ini, dorong anak-anak untuk belajar bela diri. Apa saja, selama tidak sesat, selama tidak memiliki apa yang disebut dengan slogan tanpa disentuh, lawan jatuh. Polisi bisa tanpa disentuh lawan jatuh. Tembak, dor, jatuh. Tapi kalau itu juralit, bohong itu. Apa yang disebut dengan tenaga dalam seperti itu, penipuan itu, bohong. Sebutkan kepada orang yang belajar tenaga dalam, bohong gitu. Kalau betul percaya atau yakin, coba suruh dia menyerang antum dari jauh. Jatuh enggak? Dijamin enggak? Tapi kalau yang kalau ada yang jatuh, jangan salahin saya. Mungkin dia terpengaruh secara sugesti. Ada unsur jin masuk di sana. Yakin gak akan kena. Jangan dipelajari yang kayak begitu. Yoga, tai chi, atau segala unsur bela diri yang mengandung tenaga dalam kayak begitu. Bullshit. Jangan dipelajari. Pelajari hal yang secara fisik masuk akal. Itu menyehatkan dan menguatkan serta memberikan skill yang kita butuhkan, maka dibolehkan. Sehingga para ulama ketika ditanya bagaimana hukumnya sepak bola, mereka menjawab hukum asalnya mubah, tapi bisa haram, bisa juga bermanfaat. Kalau seseorang main bola itu dengan niat untuk melatih skill, kemampuan kelincahan bergerak, fisik yang kuat dan itu dibutuhkan dalam jihad, bagus. Tapi kalau itu dijadikan ajang taruhan, ejekan, oh dasar bodoh, dasar bloor 10 jendolu, akhirnya berantem, jangan. Haram yang seperti itu. Oleh karena itu olahraga apapun jangan melibatkan emosi pas kebobolan gawang kita, pada sama Ihwan futsal umpamanya ya, atau main bola. Aku sih bloon, itu bola dibiarkan aja, harusnya tembak. Yang disebut bloon kan tersinggung. Kamu lebih bloon dari saya, akhirnya berantem. Itu haram kalau sampai ke dalam hal seperti itu. Jadi mau menang, mau kalah, jangan saling ejek. Dan jangan memarahi partner. Itu hanya media untuk melatih si fisik. Agar bermanfaat, dikala dibutuhkan oleh syariat di suatu saat. Sehingga tidak boleh dijadikan sebagai ajang pelampiasan emosi ketika main. Ingat, saya tahu Iwan-Iwan itu suka futsal, suka main bola. Kadang-kadang nyewa lapangan, udunan gitu, 5.000 ewang gitu. Tapi jangan sampai berantem atau bermusuhan gara-gara itu ya. Jangan sampai. Jadi tanamkan keberanian dengan cara menyuruh anak kita untuk melatih fisik, kemampuan fisik kita. Ini sangat dibutuhkan. terlebih nanti kelak suatu saat akan terjun ke dunia dakwah jadi dai, kemampuan fisik itu betul-betul dibutuhkan, di mana dia mungkin seringkali mengalami harus dakwah sejak pagi sampai sore, ya tisuk jedur nepikeun ka sore jeder dugulu petnyawa kunu dijen suku-suku dijen hulu sampai keringat bercucuran sampai lupa makan dan minum, mungkin amat sangat mungkin dialami. Dan bila fisik tidak kuat, dia akan amrol di tengah jalan. Oleh karena itu, tanamkan keberanian dengan menyuruh atau mendorong anak-anak kita untuk melatih kondisi fisiknya. Itulah ke-12 poin yang harus diajarkan. Dan satu poin lagi yang harus dilakukan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya, berlaku adillah terhadap anak-anak kita. Jangan menganakmaskan sebagian dan menganaktirikan sebagian yang lainnya. Nanti bisa menimbulkan kecemburuan di kalangan anak-anak kita. Akhirnya timbul hasad dan dengki di kalangan anak-anak kita. Dan kerugiannya tetap kembali kepada kita. Itulah beberapa poin tentang kewajiban orang tua kepada anak. Dan dianggap selesailah secara ringkas dan terburu-buru kajian tentang keluarga sakinah ini. Kita masih ada waktu, gak ada door prize. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit untuk bertanya jawab. Ada sudah ada 2 kertas pertanyaan. Pertama, kita wajib membenci apa yang dibenci Allah, termasuk orang kafir. Bagaimana dengan orang laki-laki yang menikahi wanita Yahudi atau Nasrani yang notabene kafir? Ya. Secara fikih dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Secara hukum sah dan dia tidak dihitung berzina. Tetapi tentu saja tidak afdol. Yang afdol dengan sesama muslimah. Akhwat saja yang masih menjomblo, masih mengharapkan ikhwan, itu sudah banyak stoknya, tidak tertampung. Yang menampungnya juga kewalahan. Ini sudah mau melirik orang lain yang dari kalangan ahlul kitab. Jadi secara hukum sah, tapi tidak afdol dan berisiko mengundang masalah yang ruwet. Ulama laki-laki banyak, ulama perempuan sedikit sekali. Karena itu ada pendapat kaum feminisme, termasuk Musda, naon mulia dari Jepang apa? Mushaf, tafsir Al-Quran hadis, menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Misal untuk nikah bagi suami tidak perlu minta izin istri, atau untuk pergi ke rumah orang tua harus izin suami. Oh, ada pendapat kaum feminisme yang menyatakan bahwa Quran hadis itu banyak menguntungkan laki-laki dan banyak merugikan perempuan. Iya, orang yang berpemahaman seperti itu karena ketidaktahuan tentang isi dari Quran Sunnah dan maqasidus syariah. Maksud dari ditetapkannya syariah, hikmah ditetapkannya syariah. Larangan bagi para wanita untuk ini, untuk membuka aurat, ya, untuk berkhulwat, untuk berikhtilat. Bukan untuk membelenggu mereka, tapi untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan mereka. Wanita itu mulia, terhormat. Ini barang mahal, barang antik, barang berharga, barang pecah belah. Karena itulah harus dilindungi. Untuk melindunginya, ditetapkan aturan-aturan yang ketat. Demi terpelihara kehormatan dan kemuliaan wanita tersebut. Coba kalau kita memiliki barang berharga, umpamanya mutiara, berlian. Apakah berlian tersebut akan kita simpan di tempat sembarangan, umpamanya digantung di depan rumah agar orang-orang semua melihat ini berlian? Apa begitu? Dijamret orang itu. Tapi disimpannya di tempat yang aman, di brankas. Ada password atau PIN. Kalau diambil brankasnya nggak bisa dibuka, dilap, gergaji, dibakar nggak bisa. Brankasnya kuat banget. Apakah orang yang seperti kita katai, kita katakan kepada dia, wah itu apa namanya nggak benar memperlakukan berlian seperti itu, harusnya berlian tuh udah aja digantung di depan rumah. Apa begitu? Enggak. Karena saking mahalnya, disimpannya juga di tempat yang tersembunyi. Coba sekarang umpamanya ya, ada makanan. Dua warung, satu warung terbuka, makan itu dibuka semuanya. Di hadapan, di pinggir jalan, di atas meja. Satu lagi disimpan di etalase, pakai kaca, ditutup. Ada tulisan dilarang menyentuh. Menyentuh berarti membeli. Mana yang lebih mahal harganya? Yang di etalase. Mana yang lebih banyak dilirik dan dibeli? Yang di etalase. Kalau yang dibuka, diobra, di pinggir jalan, dikerubuti lalat, ada debu-debu di sana, ada bakteri-bakteri di sana, itu murah meriah. Diraba oleh semua orang yang mau beli. Ini berapa? Sekian. Berapa? Berapa? Enggak jadi. Setiap puluhan tangan itu meraba makanan itu murah meriah. Lama-lama basi, enggak laku diobra, juga enggak laku, akhirnya dibuang. Itu makanan yang murah meriah itu diobral seperti itu. Dimanapun sesuatu yang berharga dilindungi secara ketat. Nah, wanita dalam pandangan Islam itu begitu berharga. Tanpa mereka kita tidak akan mungkin memiliki turunan yang akan bermanfaat dunia akhirat bagi kita. Saking berharganya, saking terhormatnya, saking mulianya, wanita perlu dilindungi. Untuk melindunginya diterapkan aturan-aturan yang ketat bagi wanita tersebut. Harus menutup aurat untuk menjaga kemuliaannya. Laki-laki dilarang menatap, bukan karena menghinakan wanita, tapi menjaga kemuliaan wanita tersebut. Kemudian tidak boleh berkhulwat, tidak boleh berikhtilat, berdua-dua dengan laki-laki, bercampur baur dengan laki-laki gitu. Itu untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan wanita, bukan mengobral. Dan ini amat sangat super masuk akal. Oleh karena itu, orang yang menyatakan bahwa Al-Quran dan hadis ini aturannya lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan, orang itu orang yang tidak paham terhadap nilai sebuah kehormatan dan kemuliaan. Orang itu orang yang lebih menginginkan kebusukan, kerendahan, dan kehinaan. Oleh karena itulah, ucapan orang seperti itu tidak perlu digubris, tapi kita jelaskan, kita luruskan. Mendidik anak dengan olahraga apa? Ada tuntunannya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Iya, ada ya latihan berkuda ya, latihan tombak, pedang, kayak begitu. Termasuk berenang, latih anak kita untuk bisa berenang. Jangan sampai pas nyebur langsung terlep. Ya, sekian saja dulu kajian kita hari ini. Oh, insya Allah nanti kita akan teruskan kapan-kapan. Dan saya berharap daurah selama 2 hari ini memberi manfaat yang besar kepada ikhwan dan akhwat yang langsung bertanya tapi tidak sempat terjawab, atau yang melalui internet tapi tidak bisa terjawab. Insyaallah mudah-mudahan lain waktu Allah memberikan kembali kesempatan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.